Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillala wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala. حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثنا جدي قال حدثنا موسى بن عين عن إسماعيل بن أبي خالد عن المجالد ابن سعيد عن الشعبي عن ثابت ابن قطبة أن عبد الله ابن مسعود قال في خطبته. بارك الله. Dikatakan oleh Syekh Rabi حفظه الله تعالى ورعاه, kata beliau, fi isnadi hadzal athar dha'fun, fi isnadi hadzal athar dha'fun, di dalam sanad athar ini ada kelemahan. Li anna fihi Mujalid ibnu Sa'id, di anna fihi Mujalid ibnu Sa'id barakallahu fik. Ammal ma'na fa sahihun, adapun maknanya maka dia sahih, benar, barakallahu fik. Baik, itu keterangan dari Syekh Rabi' hafizahullahu ta'ala wa ra'a. Namun ada keterangan yang berfaedah barakallahu fikum dari Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitab Ad-Dha'ifah. Dalam kitab Ad-Dha'ifah nomor 5838. Kata beliau, hadza ma'a waqfihi, ma'a waqfihi fihi Mujalid ibnu Sa'id walaysa bil qawi kama fit taqrib. Kata beliau, asar ini, iya, bersamaan dengan mauqufnya dia, selain asar ini mauquf, artinya tidak sampai kepada Nabi, hanya ucapan sahabi, yaitu Abdullah ibnu Mas'ud. Di dalamnya juga terdapat rawi yang bernama Mujalid ibnu Sa'id, Al-Mujalid ibnu Sa'id, dan dia adalah rawi yang tidak kuat, sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz dalam At-Taqrib. Kemudian beliau mengatakan, qultu walakin taba'ahu Abu Khalid inda Tabari. Tetapi hadis ini ada mutaba'ah dari Abu Khalid, disebutkan oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya, wallalika'i, dan juga disebutkan oleh Imam Al-Lalika'i. Dalam kitab apa ini kalau Imam Al-Lalika'i? Ramadan? Duh. Masyurnya kitab apa kalau Imam Al-Lalika'i? Abdul Bar? Duh. Gak tahu juga. Kitab apa ini? Isa Arma. Maujud. Wallahu a'lam. Loh, banyak yang enggak tahu ya. Padahal ini kitab harusnya tidak asing bagi para thalabatul ilm, apalagi ahlu sunnah. Kitab apa ini? Epta. Loh, enggak tahu juga. Allah musta'an. Mana ini di tiga? Isa bin Ma'ruf, maujud. Mana Isa bin Ma'ruf? Kitab? Lah, enggak tahu juga. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mata ilmu. Kitab apa? Jamal. Baik, syarah usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Barakallahu fikum. Baik. Ini kitab ma'ruf. Iya. Barakallahu fikum. Seperti asy-syari'ah, as-sunnah, barakallahu fikum. Kemudian al-ibanah, itu kitab-kitab rujukan dalam masalah aqaid. Prinsip-prinsip ahlu sunnati wal jamaah. Wa taba'ahu Abu Husain indal hakim, dan juga dimutaba'ah oleh Abu Husain, dikeluarkan oleh Al-Hakim. Fayanjabiru bihima, sehingga bisa dikatrol, ya, naik derajatnya menjadi hasan li ghairihi. Barakallahu fikum. Tayyib. Apa kata Ibnu Mas'ud dalam khutbahnya? Kata beliau, barakallahu fikum, ayyuhan nas, alaikum bitta'ah wal jama'ah, fa innaha hablullahi alladhi amara bih, wa la taqrahuna fil jama'ah. Ayyib, wa ma taqrahuna fil jama'ah khairun mimma tuhibbuna fil furqah. Kata Ibnu Mas'ud dalam khutbahnya, wahai umat manusia, wajib atas kalian untuk taat kepada penguasa dan mengikuti jamaah, karena dia adalah tali Allah yang Allah perintahkan dengannya. Apa yang kalian benci di dalam jamaah, sesuatu yang tidak kalian suka dalam jamaah, lebih baik daripada apa yang kalian suka dalam perpecahan. Barakallahu fikum. Ya. Itu nasihat barakallahu fikum yang sangat-sangat indah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, khususnya pada masa-masa fitnah saat itu. Iya. Sudah banyak kejadian demi kejadian barakallahu fikum. Iya. Pemberontakan demi pemberontakan, pertempuran demi pertempuran yang terjadi di kalangan kaum muslimin. Sehingga beliau mengingatkan kembali mereka barakallahu fikum dengan nasihat yang beliau ambil dari ucapannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, wajib atas kalian untuk taat kepada penguasa dan ikut dengan jamaah, karena itu adalah tali Allah yang Allah perintahkan dengannya. Apa yang tidak kalian sukai dalam jamaah, ya, yaitu dengan berkumpul, bersatu, taat kepada imam yang sah, ya, walaupun kalian tidak suka, Dalam artian imam yang memimpin kalian tidak cocok, imam yang memimpin kalian itu dikatakan sebagai imam yang zalim, itu lebih baik daripada apa yang kalian suka dari perpecahan, ya, dengan memberontak kepada penguasa yang sah tadi. Barakallahu fikum, maka akan muncul sekian banyak kelompok-kelompok, pergerakan-pergerakan. Ya, yang ini barakallahu fikum dengan caranya sendiri, yang ini dengan caranya sendiri, yang ini dengan caranya sendiri, sehingga kaum muslimin terkotak-kotak, terpecah-pecah. Barakallahu fikum. Itu nasihat dari sahabat Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Ya, lebih baik bersatu walaupun di situ ada perkara-perkara yang tidak serak di hati kita, daripada kita bercerai-berai tapi kita di situ merasa tenang. Barakallahu fikum. Dari azhar ini barakallahu fikum, dikatakan oleh Syekh Rabi' hafizahullahu taala wa ra'a, fi hadzal azhar anna ma yakrahuhu al-muslimuna fil jama'ah khairun. Ya, fi hadzal azhar anna ma yakrahuhu al-muslimuna fil jama'ah khairun mimma yuhibbuna fil furqah. Fal furqah syarrun ala kullil ahwal. Barakallahu fiik. Baik. Kata Syekh, di dalam azhar ini menunjukkan bahwasannya apa yang dibenci oleh kaum muslimin di dalam jamaah, ya tadi yang saya sebutkan. Iya. Mereka harus kumpul, bersatu, taat kepada seorang penguasa yang tidak cocok di hati mereka. Menurut mereka penguasa tadi tidak pro kepada mereka. Barakallahu fikum. Hanya pro kepada pihak-pihak tertentu. Baik. Iya. Namun dengan kita tunduk kepada mereka, bersatu di bawah barakallahu fikum pemerintahan mereka, itu lebih baik daripada apa yang kalian suka dengan perpecahan ketika kalian keluar dari ketaatan kepada mereka, bergabung dengan berbagai macam pergerakan-pergerakan yang ada, ya, dengan caranya sendiri-sendiri. Barakallahu fikum. Tayyib, kata beliau, karena sesungguhnya perpecahan itu adalah jelek dalam setiap keadaan apapun itu. Barakallahu fikum. Baik. Dan itu yang dipraktikkan oleh mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Barakallahu fikum. Ya. Walaupun ada beberapa kebijakan, keputusan penguasa yang tidak cocok di hati, barakallahu fikum. Baik. Mereka tidak menjadikan itu sebagai alasan untuk keluar dari ketaatan kepada penguasa. Karena sekali lagi barakallahu fikum, kalau kita membakar emosi massa, ya, memprovokasi masyarakat barakallahu fikum untuk keluar dari ketaatan kepada penguasa, barakallahu fikum, itu akan memunculkan perkara yang lebih jelek, mafasid yang lebih besar, yaitu tertumpahnya darah kaum muslimin. Itu barakallahu fikum. Iya, bagi mereka yang mencermati atau membaca sejarah barakallahu fikum, baik di negara Indonesia ataupun di negara-negara yang lain, barakallahu fikum, bagaimana akibat, ya, dari dampak yang namanya keluar dari ketaatan kepada penguasa. Walaupun itu mereka sebut dengan nama-nama yang indah, dengan istilah revolusi. Iya, barakallahu fikum. Baik. Itu barakallahu fikum adalah bisikan-bisikan syaitan dari kalangan jin dan manusia, barakallahu fikum, untuk mengeluarkan umat manusia dari kemaslahatan dunia dan akhirat mereka. Allahu musta'an wa ahli dzikrah. Kemudian Syekh mengatakan setelah itu, fa'alal muslimina ayyahrusu 'alal jamaah. Fa'alal muslimina ayyahrusu 'alal jamaah. Lima fi dzalika min sa'adatihim fid dunya wal akhirah. Wa ayuhadziru al furqata. Wa ayuhadziru al furqata. Lima fiha minasyururi wal awaqibi al wahimati fid dunya wal akhirah. Barakallahu fiik. Sehingga kata beliau, wajib bagi setiap muslimin atau wajib bagi kaum muslimin agar mereka semangat ya untuk bersatu di atas jamaah, karena di dalam jamaah terdapat kebahagiaan mereka dunia dan akhirat. Harapkanlah ya. Hai. Dan agar mereka berhati-hati dari yang namanya perpecahan. Barakallahu. Karena di dalam perpecahan terdapat kejelekan-kejelekan, akibat-akibat yang rusak baik dunia ataupun akhirat. Barakallahu. Baik dunia ataupun akhirat. Barakallahu. Qala al-Imam al-Ajuri rahimahullahu taala, haddatsana Abu Bakar Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Hamid al-Wasiti qala haddatsana Zuhair ibn Muhammad al-Marwazi qala haddatsana Abdullah bin Musa an Isa al-Hannaq an Syabi qala kana yaqul man arada buhbuhatil atau buhbuhatal jannah fa'alaihi bi jama'atil muslimin. Kata Asy'abi, barang siapa yang ingin buhbuhah, apa maknanya buhbuhah kemarin Abu Hurairah? Hah? Tayyib, yaitu wasatul jannah. Barang siapa yang ingin mendapatkan tempat di tengah-tengah jannah, maka wajib bagi dia untuk mengikuti jamaah kaum muslimin. Barakallahu fikum. Tayyib. Hadzal athar barakallahu fikum bi isnadihi Isa ibn Hannaut. Isa al-Hannaut. Tayyib. Fi isnadihi Isa al-Hannaut. Wahuwa ibnu Abi Isa Maisarah al-Madani al-Hannaut. Qala az-Zahabi fil Mizan. Qala az-Zahabi fil Mizan rawa'an Anasin wa Sya'bi. Rawa'an Anasin wa Sya'bi wa anhu Waqi' wa Abdullah ibn Musa. Wa Abdullah ibn Musa wa qala al-Fallas. Wa qala al-Fallas wan Nasa'i matrukun. Waqala Ahmad la yusawi syai'an. La yusawi syai'an. Barakallahu fikum. Intaha kalam Imam Az-Zahabi fil Mizan. Waqala fit taqrib, berkata Ibnu Hajar dalam At-Taqrib, matrukun. Barakallahu fikum. Matrukun. Ayy. Sehingga isnaduhu dhaif. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Namun barakallahu fikum, matannya sahih dari riwayatnya sahabat Umar Ibnul Khattab yang telah lewat ketika beliau berkhutbah. Barakallahu fikum. Baik. Wallahu taala alam bisawab. Dari beberapa riwayat yang kita baca terkait dengan permasalahan al-jamaah, dari sana kita bisa mengambil kesimpulan annal jama'ata tutlaku bi'tibaraini. Annal jama'ata tutlaku bi'tibaraini. Tayyib. Bahwasanya kalimat jama'ah itu digunakan dengan melihat dua pandangan i'tibar. Yang pertama, jama'atun bi'tibaril aqaidi wal adyan. Wa bi'tibaril ara'i wal adyan. Baik. Yang pertama yaitu makna jamaah ditinjau dari sisi keyakinan, keyakinan dan keagamaan, keagamaan, atau dari sisi pendapat-pendapat dan juga keagamaan, keagamaan. Barakallah. Baik. Dari situ barakallahu fikum bisa kita pahami bahwasanya makna jamaah itu adalah Islam. Makna jamaah itu adalah barakallahu fikum. Iya. Al-Kitab wa Sunnah ala fahmi sahabat. Itu penafsiran dari barakallahu fikum beragam di kalangan para ulama ahli tafsir. Yang kedua, jama'atun bi'tibari ijtima'il abdani wal ashkhasi. Yaitu jamaah ditinjau dari sisi berkumpulnya badan dan person atau individu. Artinya secara zat badan kita, kita berkumpul. Ya. Barakallahu fikum, memihak satu pihak. Ai al-ijtima' 'alal imamil haq. Maksudnya secara barakallahu fikum person, individu, badan kita, kita harus bersama dengan penguasa kaum muslimin yang benar. Wa tarkil khuruji 'alaihi, dan tidak keluar dari ketaatan kepada mereka. Barakallahu fikum. Abi hadza yuhmal kalam Ibnu Jarir At-Tabari fi tafsirihi. Abi hadza yuhmal kalam Ibnu Jarir atau Ibnu Jarir At-Tabari fi tafsirihi. Dengan makna yang kedua inilah dibawa ucapan Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsir beliau, al-jama'atu huwa atau hum usbatul mu'minina, usbatul mu'minina alladzina ijtama'u 'alal imamil haq. Barakallahu 'alal imamil haq. Baik, barakallahu. Bisa lihat dalam syarah Al-Wasithiyah oleh Syekh Al-Allamah Shalih Al-Syekh. Barakallahu. Iya. Dari situ barangkali kita bisa memahami. Mungkin kemarin pernah ada pertanyaan, kenapa Ustaz tidak menyebutkan bahwasanya makna jamaah itu adalah berkumpul pada ketaatan terhadap seorang penguasa atau seorang imam. Barakallahu fikum. Iya, kemarin hanya disebutkan jamaah itu adalah para sahabat, jamaah itu adalah ahli ilm, jamaah itu adalah ahli athar dan seterusnya. Tidak disebutkan jamaah itu adalah barakallahu fikum berkumpul di atas ketaatan pada seorang imam. Barakallahu fikum. Maka dijawab dengan jawaban tadi. Sehingga yang namanya jamaah itu terkadang ditinjau dari sisi jamaah, dari sisi aqaid, adyan, wal ara. Jamaah ditinjau dari sisi al-abdan wal ashkhas. Iya. Dan semuanya kita wajib mengikuti jamaah tadi. Secara keyakinan, secara agama, secara pendapat kita mengikuti barakallahu fikum alkitab wa sunnah ala fahmi sahabah. Iya. Ada secara abdan wal ashkhas, maka kita mengikuti imam muslimin yang barakallahu fikum yang iya sah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kedua-duanya barakallahu fikum adalah jamaah. Barakallahu fikum. Qala al-imam al-ajuri rahimahullahu ta'ala, haddathana ibnu Abdul Hamid aydan qala haddathana Zuhair ibnu Muhammad qala haddathana Sulaiman ibnu Harbin qala haddathana Hammad ibnu Zaid an Asim al-Ahwal qala qala Abu Aliyah barakallahu fikum, berkata Abu Aliyah, kata beliau, ta'allamul Islam, hendaknya kalian pelajari Islam. Fa in ta'allamtumuhu fala targhabu anhu. Kalau kalian sudah belajar Islam, jangan kalian benci Islam tadi. Barakallahu fikum. Karena ada orang-orang yang setelah belajar Islam malah dia membenci Islam karena pemahamannya yang pendek, iya, atau memang karena maksudnya yang jelek, sehingga dengan belajar Islam bukan membuat dia cinta kepada Islam, tapi membuat dia benci. Barakallahu fikum. Baik, iya. Ia menganggap Islam adalah agama yang mengekang, Islam adalah agama yang sempit, Islam adalah agama yang tidak adil, barakallahu fikum, dan yang semisal dengannya. Iya. Itu barakallahu fikum adalah hasil yang salah. Iya. Mesti ada yang tidak beres dalam belajar orang tadi. Harusnya orang itu ketika dia belajar Islam semakin tumbuh rasa cintanya kepada Islam, bukan semakin benci kepada Islam. Makanya beliau menasihatkan, pelajarilah oleh kalian agama Islam. Kalau kalian sudah mempelajarinya, jangan kalian benci Islam tadi. Wa alaikum bisiratil mustaqim, dan wajib atas kalian untuk mengikuti siratul mustaqim. Fa innahul Islam, karena siratal mustaqim itulah Islam. Wala tahrihu as-sirata yaminan wala shimalan, jangan kamu berpaling dari sirat ke arah kanan atau ke arah kiri. Wa alaikum bisunnati nabiyikum sallallahu alaihi wasallam, dan wajib atas kalian untuk memegangi sunnah nabi kalian. Walladhi alaiha ashabuhu, dan juga apa yang ada di atasnya sahabat-sahabat beliau. Fa inna qad qara'na al-qur'ana min qabl ay yaf'alu alladhi fa'aluhu khamsa asyrata sanatan. Karena kata beliau, kami telah membaca Al-Quran ini sebelumnya, atau sebelum tayyib, mereka mengerjakan apa yang mereka kerjakan selama 15 tahun lamanya. Wa iyyakum wa hadhihi al-ahwa allati tulqa bainan nas, atau allati tulqi bainan nas al-adawata wal baghdha. Dan hati-hati kalian dari hawa-hawa nafsu manusia yang bisa melemparkan umat manusia dalam permusuhan dan kebencian. Barakallahu fikum. Wa qala, wa haddatu bihi al-Hasan fa qala sadaqa wa nasah. Dan saya telah membicarakan hal ini kepada Al-Hasan Al-Basri, dan beliau mengatakan, engkau telah jujur dan engkau telah menasihati. Wa haddatu bihi Hafsah bintu atau binta Sirin, dan saya juga telah membicarakan hal ini kepada Hafsah bintu Sirin. Faqalat ya bunai, ahdatta bihadha Muhammadan? Tayyib. Qala la. Ya. Qalat, fahaddithu idan. Maka Hafsah mengatakan, wahai anakku, apakah kamu telah membicarakan hal ini kepada Muhammad? Siapa Muhammad di sini? Muhammad ibnu Sirin, saudaranya. Iya. Maka Abul Aliyah mengatakan, belum saya bicarakan kepada beliau. Maka Hafsah mengatakan, iya, bicarakan hal ini kepada dia kalau begitu. Barakallahu. Artinya, apa yang dinyatakan oleh Abul Aliyah setelah beliau paparkan kepada ulama-ulama yang lebih senior, ya, ternyata disepakati, barakallahu fikum, dan dibenarkan oleh barakallahu fikum orang-orang yang lebih senior daripada beliau, barakallahu fikum. Tayyib, hadzal athar ada Syekh Rabi, hadzal athar an Abil Aliyah sahihul isnadi ilai, sahihul isnadi ilai. Adzar dari Abul Aliyah ini sahih sanadnya sampai kepada beliau. Barakallahu fikum. Iya. Waqad rawahu adadun minal a'immah, dan adzar ini telah diriwayatkan oleh sejumlah para imam-imam. Minhum Abdul Razzaq, di antara mereka Abdul Razzaq. Kalau Abdul Razzaq dalam kitab musannafnya jilid 11 halaman 367, wa ibnu Waddah, wa ibnu Waddah halaman 61, barakallahu fikum. Tayyib, wal marwazi halaman 13, kemudian Ibnu Battah. Baik, kalau Ibnu Battah dalam kitab apa Ramadan? Dalam kitab apa Ibnu? Dalam kitab apa Rafif? Al-Ibana. Baik. Jilid 1 halaman 299 sampai halaman 300. Barakallahu fikum. Wallalikai, dan Imam Al-Lalikai dalam syarah usul i'tiqad ahli sunnah jilid 1 halaman 56 sampai 57. Barakallahu fikum. Kata Syekh Rabi hafizahullahu taala wa ra'af wa fihi, di dalam azhar ini ada beberapa faedah. Wa fihi hasun ala ta'allumil Islam, di dalamnya ada anjuran bagi kita untuk mempelajari Islam. Barakallahu fikum. Wa tahdhirun minar raghbati anhu. Wa tahdhirun minar raghbati anhu. Dan juga ada peringatan dari tindakan membenci ya, belajar Islam. Barakallahu fikum. Karena barakallahu fikum, tidak mau belajar agama Islam itu bisa masuk dalam kategori al-i'rab an dinil Islam. Dan itu dimasukkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam Nawakidul Islam, batal yang ke-10. Barakallahu fikum. Bahaya. Ya, itu dengan makna i'radun kulli, berpaling dari Islam secara total. Artinya barakallahu fikum, dia tidak mau belajar sedikit pun tentang Islam, dia enggak peduli tentang Islam. Iya. Barakallahu fikum. Enggak mau tahu apa-apa yang berhubungan dengan Islam. Yang hanya dia lakukan barakallahu fikum adalah mencari dunia dan dunia. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Dengan anggapan seorang itu kalau belajar agama tambah pusing. Iya. Karena dalam agama Islam itu terlalu banyak mazhab-mazhab, terlalu banyak kelompok-kelompok sehingga bikin pusing. Ya. Kalau saya ikut pengajian di sini, disalahkan sama pengajian yang di sana. Saya ikut pengajian sana, pengajian sini yang salahkan saya. Ya, di sini salah, di sana salah, di mana-mana salah. Barakallahu. Ya, daripada pusing. Ya sudah, lebih baik cari uang jelas, ya hasilnya dapat duit. Barakallahu. Baik, sehingga dia tidak mau lagi belajar Islam. Barakallahu fikum. Ya, dan itu mawujud, ya terdapat, terjadi pada sebagian barakallahu fikum orang-orang yang mengaku dirinya sebagai Islam atau dengan istilah Muslim abangan, ya Muslim KTP. Barakallahu fikum. Tapi mereka berpaling dari Islam barakallahu fikum. Iya, yang demikian bahaya. Dia bisa jatuh dalam pembatal ke keislaman. Padahal apa yang dia anggap barakallahu fikum itu adalah tipu daya, iya, dan makar dari yang namanya syaitan barakallahu fikum. Menunjukkan kalau dia dalam belajar Islam barakallahu fikum tidak benar-benar serius. Iya. Artinya barakallahu fikum, dia hanya sekedar nemplok sana, nemplok sini, tidak benar-benar mendalami, mempelajari, meresapi apa yang dia pelajari. Sehingga yang ada hanyalah bingung. Iya, di sini salah, di sana salah. Barakallahu fikum. Tetapi bagi orang yang benar-benar serius mempelajari Islam, dia menginginkan kebenaran, pengen tahu mana sih sebenarnya, iya, kelompok yang benar, kelompok yang memang lurus, kelompok yang memang tulus dalam dakwahnya, insya Allah akan Allah kasih jalan. Barakallahu fikum. Iya, karena Allah sendiri berikan janji, walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwa. Orang yang mau mencari petunjuk akan kami bimbing, kata Allah, akan kami berikan ketakwaan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan. Orang yang mau mengambil, mencari petunjuk kami, akan kami kasih jalan. Cukup banyak orang-orang yang barakallahu fikum tadinya dalam penyimpangan, dalam kesesatan, ketika mereka ikhlas, serius untuk mencari kebenaran, Allah kasih jalan. Contoh yang sangat nyata adalah barakallahu fikum siapa? Pendiri sekte Asy'ariyah, Abul Hasan Al-Asy'ari. Perjalanan hidupnya untuk mencari ahlu sunnah, ya, panjang. Dari tadinya Mu'tazilah, kemudian beralih kepada aliran yang baru yaitu Asy'ariyah. Kemudian menyadari dan menyatakan taubatnya mengikuti barakallahu fikum madzhabnya ahlu sunnah bersama Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala barakallahu fikum. Sehingga tidak benar ya kalau seorang itu menganggap dengan belajar Islam malah semakin bingung ya, malah semakin salah, malah semakin sempit ruang geraknya. Dikit-dikit haram, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit syirik. Enggak boleh semuanya. Iya, barakallahu fikum. Itu adalah barakallahu fikum hembusan, iya, bisikan-bisikan syaitan yang membuat anak-anak kaum muslimin itu menjauh dari agamanya. Tapi ingat nasihat baik-baik dari Abu Aliyah, ta'allamul Islam. Pelajarilah Islam, jangan kalian benci untuk mempelajari Islam. Barakallahu fikum. Baik. Faedah berikutnya, fihi tahdhirun minal inhiraf. Fihi tahdhirun minal inhiraf. An hadza as-sirat. Yumnatan wa yusratan. Di dalamnya ada tahdzir, peringatan dari berpaling dari shiratal mustaqim ke arah kanan ataupun ke arah kiri. Baik, ekstrem kanan, ekstrem kiri. Barakallahu fikum. Iya. Jangan tertipu dengan sekian banyak tawaran atau penampilan visual yang begitu menggoda. Gitu ya. Lihat kalau taklim di sana itu masya Allah mewah-mewah, gitu ya. Pakainya mesti taklimnya di masjid-masjid besar, ya. Yang hadir juga mobil-mobil, barakallahu fikum. Yang pakai motor sedikit, gitu ya. Taib. Kemudian sering dapat door press, ya. Barakallahu fikum. Begitu menggoda. Barakallahu fikum. Baik. Jangan tertipu barakallahu fikum dengan visual ya yang ada. Lihat hakikat apa yang disampaikan dan bukti yang dia barakallahu fikum nyatakan. Baik. Wa fihi hasun ala ittiba'i sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qawlihi wa fi'lihi wa taqririhi. Di dalamnya ada anjuran bagi kita untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapan beliau, perbuatan beliau dan takrir beliau. Wa fihi bayanun anna sahabatal kirama kanu ala hadzal sirat, kanu ala hadzal sirat. Barakallahu fikum. Di dalamnya ada penjelasan bahwasanya sahabat yang mulia mereka di atas siratal mustaqim. Baik. Dan yang terakhir yang disebutkan adalah wa fihi tahdhirun minal ahwa. Di dalamnya ada tahdzir, peringatan dari mengikuti hawa nafsu. Barakallahu fikum. Iya. Hawa nafsu itu macam-macam, terkadang dalam bentuk emosi. Iya. Emosi enggak sabar untuk menahan tindakan, barakallahu fikum. Iya. Ketika melihat penguasa yang enggak cocok sama dia, ketika melihat beberapa kebijakan penguasa yang menurut dia salah, ya, hawa nafsunya mengajak dia pada emosi. Barakallahu fikum. Iya. Emosi menuntun dia pada barakallahu fikum demonstrasi. Baik. Terkadang barakallahu fikum ahwa itu berupa atifiyah, perasaan. Iya. Barakallahu fikum. Ketika ada kelompok-kelompok yang menyimpang, Ketika ada kelompok-kelompok yang salah jalannya, kemudian diingatkan, ditahzir, barakallahu fikum, dia menggunakan perasaannya. Iya. Jangan begitulah, kita kan sesama muslim. Ya, jangan saling menyalahkan, jangan sok benar sendiri, bla bla bla bla dan seterusnya. Barakallahu fikum. Itu namanya apa? Ahwa. Hawa nafsu. Terkadang dengan emosi, terkadang dengan atifiyah perasaan. Barakallahu fikum. Jangan diikuti. Allati tulqi bainan nas al-adawa wal baghdha. Ya, hawa nafsu itulah yang akan melemparkan manusia pada permusuhan dan kebencian. Barakallahu fikum. Ayo. Qala al-Imam al-Ajuri rahimahullahu taala, kata beliau, alamatu man aradallahu bihi khairan suluka hadha at-tariq, tanda orang yang Allah inginkan kebaikan padanya, dia akan menempuh jalan ini. Apa itu? Kitabullah wa sunan rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sunan ashabihi radhiyallahu anhu wa man tabi'ahum bi ihsan wa ma kana alaihi a'immatul muslimina fi kulli baladin ila akhiri ma kana minal ulama minal auza'i was sufyan ats-tsauri wa malik ibni anas wa syafi'i wa ahmad ibni hanbal wal qasim ibni sallam wa man kana ala mithli tariqatihim wa mujanabatu kulli madhhabin yadhummuhu haula'il ulama wa sanubayyinu ma yarwaunahu insyaallah. Iya. Yang dimaksud dengan sirat adalah kitabullah, sunnah-sunnah rasul, sunnah-sunnah para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, dan apa yang ada di atasnya imam-imam kaum muslimin dalam setiap negeri sampai akhir apa yang ada di atasnya para ulama seperti Imam Auza'i, Sufyan Ats-Tsauri, Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Al-Qasim ibn Salam dan yang semisal dengan tarikah mereka, dan juga upaya untuk menjauhi semua mazhab yang dicela oleh mereka para ulama, dan kami akan menjelaskan apa yang mereka ridai insyaallah. Barakallahu fikum. Ya. Baik, selesai satu bab. Barakallahu fikum. Bisa antum pilih mana yang akan antum hafalkan. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab natahbihil qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. تفضلوا بارك الله فيكم.